Sak pungkuring anak Prabu Hanom Kurupati, iki kok ana pawongan kang sowan. Wah, sandangane wis ora pokro pakulitane kusi. Rambute reget kelet. Kisana padha raharja. Kula nuningi dhateng kapundi paring perbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo, wis ndak tampa. Aja kadak wa jenenge ingsun kami tambuh labet ketemben iki jenenge ingsun muninga marang sira. Sira iku pawongan saka ngendi? Sinuwun dangu dhateng kula, kula menika wingking saking pertapan Rewantaka. Nami kula pun Wasi Jaladara. Ana wigati apa prapta ngarsane ingsun? Nun inggih sinuwun, ingkang abdi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhunging Karna. Menapa kaluhuran bilih paduka sinuwun ngawontenaken sayembara. Pangrumu mung piye? Isining sayembara sinten ingkang saged ngunduraken ingkang putra Sang Dyahayu Dewi Rawati menawi putri kinadhangaken Sinarawati menawi jaler badhe dipun pundhut mantu kadhaopaken kaliyan Sumaning Ayu Dewi Rawati. Yen wis krungu banjur apa karepmu? Sinuwun menawi dipun keparengaken kula ugi badhe nderek nglebeti sayembara sagah madosi durat moko. Mawas diri kuwi perlu. Mulat salira ngrasa wani kuwi perlu. Luwe ngatasé sira iku wong ora pokor, ora kok ateges aku nepak marang kowe, nanging tangeh kuwi bisa ning goleki. Wis akeh para raja kang padha mbudidaya. Paradene gagar wigar tanpa karya. Luwe ngatasé mung sak kowe kok arep goleki iki njur apa sing bakal mok nggo piandel goleki Duratmaka. Sinuwun menawi mboten nglentu Duratmaka ingkang nyidra kesuma Dewi Rawati menika mangke badhe wangsul dhateng Kraton Mandaraka malih. Lho. Ucapmu kok ngecomang ngandeleming. Sinuwun kula menika ngaturaken menapa wontenipun. Malinge arep teko kene maneh. Nun inggih menawi mboten nglentu badhe ndusta kang putra Sumaning Ayu Dewi Surti Kanthi. Ora mengkono kok kaya wong kementhus kaselak besus, engko gek urung pecus kowe iki. Menawi ngantos mboten nyata. Jangga kula tohaken. Weh lah dalah. Yeh. Yen pancen kuwi duwe kapercayan mengkono wis mungsa bodho. Ingkang menika menapa wonten keparingipun menawi kula badhe nderek nyanggong Duratmaka ndedhep maling aguna wonten ing kedhaton ngriki. Yo, tak lilani ning janji ora nyata kang dadi ucapmu aja takon dosa. Kowe tak cepaki wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung gulumu.